بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين الطلبة من طرف النار والدعوة السلفية رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى كتكم بالي أكن منجدكم kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita jauhi, karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu permasalahan yang ke-28. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsaminatu wal 'ishrun. Permasalahan yang ke-28, annahum la yaqbaluna min al-haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim, bahwasanya orang-orang jahiliyah tidak mau menerima suatu ajaran kebenaran kecuali yang bersama kelompok mereka, yaitu ajaran yang menurut mereka itu berasal dari ajaran kelompok mereka. Adapun yang mereka anggap bukan diajarkan oleh kelompok mereka, maka mereka tidak akan mau mengikuti ajaran tersebut, walaupun sudah jelas-jelas ajaran itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas-jelas berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun mereka menolaknya. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh kelompok mereka atau guru-guru mereka. Maka mereka tolak ajaran tersebut. Inilah sifat orang-orang jahiliyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Baqarah. Qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Mereka mengatakan, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Inilah perkataan orang-orang jahiliyah dahulu. Alasan yang sebenarnya hanya mereka buat-buat saja. Ketika mereka diserukan, ketika diserukan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina, dan apabila diserukan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan atas kami. Jadi alasan mereka yang mereka mengikuti hanyalah ajaran kelompok mereka. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengingkari yang selain itu. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal dia adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi mereka mengingkari kebenaran yang sudah jelas-jelas benar. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada mereka untuk mengajak mereka mengikuti Injil. Mereka mengatakan, cukup bagi kami Taurat, padahal Injil itu membenarkan Taurat, bukan menyelisihinya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka mengajak mereka untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Mereka beralasan, kami sudah punya Taurat, inilah yang diturunkan kepada kami. Nabi kami Nabi Musa alaihi salam, bukan engkau. Padahal Al-Qur'an diturunkan bukan untuk menyelisih Taurat, tapi membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Bersamaan dengan itu, Taurat dan Injil juga telah mengabarkan akan kebenaran Al-Quran, akan datangnya seorang Nabi yang terakhir. Tetapi tetap saja mereka tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mereka sudah memiliki Taurat, mereka hanya mau mengikuti apa yang diajarkan kepada mereka. Walaupun sebenarnya yang diturunkan kepada mereka itu sudah dihapuskan, sudah dimansukh, sudah kadaluarsa. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "La yu'minu bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah," tidaklah mendengar tentang aku, yaitu tentang risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, walam yu'min billadhi ursiltu bihi summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Jadi jelas ajaran-ajaran semua kelompok, semua agama sebelum Islam itu sudah dihapus dengan keberadaan Islam. Wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mereka buat alasan-alasan mencari-cari pembenaran atas kesalahan mereka dengan mengatakan kita hanya beriman kepada ajaran yang Allah turunkan kepada kita. Kita hanya mau mengikuti ajaran kelompok kita, ajaran Nabi yang diutus kepada kita. Sayang sekali alasan-alasan orang-orang jahiliyah di dalam menolak kebenaran ini pun diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Apabila mereka diajak kepada kebenaran, apabila mereka diberitahu bahwa yang kamu lakukan atau kamu yakini itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan menjawab, ini sesuai dengan ajaran Pak Kiai. Bertahun-tahun saya mondok, ustaz di pondok saya mengatakan ini ajaran yang benar, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah karena bertentangan dengan keputusan organisasi atau majelis terjih organisasi. Ini sifat orang-orang jahiliyah yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Sadar ataupun tidak sadar, mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau mengikuti generasi As-Salaf dengan alasan kita sudah mengikuti ajaran kelompok kita, ajaran guru kita, keputusan organisasi dan yang semacamnya. Maka inilah yang menyebabkan umat manusia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan kaum muslimin tercerai-berai. Tercerai-berai, berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari jalan golongan yang selamat dan memasuki golongan-golongan yang sesat. Karena mengikuti sifat orang-orang jahiliyah. Bersamaan dengan itu pun, orang-orang jahiliyah sebenarnya hanya mengada-ngada, hanya mencari-cari alasan yang tidak benar. Karena hakikatnya mereka tidak mengikuti Taurat yang diturunkan kepada mereka. Hakikatnya mereka tidak mengikuti Injil yang diturunkan kepada mereka. Hakikatnya orang-orang Yahudi tidak benar-benar mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula orang-orang Nasrani sampai hari ini tidak benar-benar mengikuti Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam telah menyampaikan kepada mereka ajaran Taurat. Kalau nanti datang Nabi yang terakhir, ikuti dia. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan kepada umatnya ajaran Injil. Aku adalah manusia biasa, aku utusan Allah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya mereka malah menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga telah mengabarkan kepada mereka akan datangnya Nabi yang terakhir dan membawa kebenaran. Tetapi pesan-pesan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula ajaran-ajaran Taurat dan Injil yang mereka klaim mereka ikuti, sebenarnya mereka tidak ikuti. Sehingga permasalahan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu at-tasi'atu wal-'ishrun, permasalahan yang ke-29, annahum ma'a dzalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Orang-orang Jahiliyah mengklaim bahwa mereka mengikuti Taurat, mengikuti Injil, padahal bersamaan dengan klaim tersebut mereka sama sekali tidak mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana Allah telah mengatakan hal itu dan Allah peringatkan, qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, lalu kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya kalau kalian benar-benar beriman? Jadi ketika diajak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi beralasan, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mematahkan argumentasi mereka atau alasan-alasan mereka yang tidak benar di dalam menolak kebenaran. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar mengikuti Taurat, lalu kenapa kalian membunuh para nabi Allah yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kalian benar-benar beriman? Inilah kebohongan orang-orang Yahudi. Mengaku-ngaku beriman kepada Taurat, padahal nabi-nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajarkan Taurat, mereka bunuh. Luar biasa kejahatan orang-orang Yahudi. Mereka membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam, dan mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Ini sifat orang-orang Yahudi, menyakiti para pembawa kebenaran dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat, dengan alasan bahwasannya yang membawa kebenaran ini tidak sesuai dengan ajaran kelompok mereka. Inilah sifat orang-orang Yahudi yang tidak boleh kita tiru. Kalau datang kepada kita orang yang menjelaskan kebenaran, orang yang mengajarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mesti kita menghormati dia, mesti kita mengikuti ucapannya kalau benar-benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia kita tidak kenal, walaupun bukan berasal dari organisasi atau kelompok kita, walaupun bukan berasal dari daerah yang sama dengan kita. Jangan kita tolak dia, karena hal itu adalah sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Iya. Maka poin-poin ini merupakan peringatan bagi kita untuk selalu menerima kebenaran, menerima Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahaminya dengan baik sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan meninggalkan fanatisme golongan, yaitu orang-orang yang tidak peduli apakah ajaran kelompoknya benar atau salah, apakah ajaran gurunya benar atau salah, yang penting dia adalah kelompok aku, yang penting dia adalah guruku, terserah dia benar atau salah, saya ikuti. Ini ajaran orang-orang jahiliyah yang telah membuat mereka binasa, meninggalkan kebenaran dan terjerumus di dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala diakibatkan alasan-alasan tersebut, yaitu mengikuti kelompok dan mengikuti guru-guru mereka. Bersamaan dengan itu pun pengakuan mereka lebih banyak dusta, karena alasan mereka mengikuti Taurat tidak benar, sebab Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini persis sebagaimana sebagian orang yang mengklaim mengikuti imam-imam mazhab, mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tetapi kenyataannya amalan-amalan yang dia lakukan bertentangan dengan pendapat dan ajaran al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i melarang kesyirikan, melarang berdoa kepada selain Allah, melarang berdoa kepada para penghuni kubur. Orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i kerjaannya datang kepada kuburan-kuburan yang mereka klaim sebagai kuburan keramat untuk berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang kebid'ahan, melarang perbuatan mengada-ngada di dalam agama. Mereka melakukan dan memunculkan berbagai macam bentuk bid'ah di dalam agama. Banyak sekali klaim mereka, kami kan mazhab Syafi'i. Sudah kamu mazhab lain, jangan mengajarkan kepada kami yang bukan mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i tidak sebagaimana yang dia amalkan. Jadi ketika mereka diajak untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jalan As-Salafus Salih, mengikuti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka akan mengatakan, kami mazhab Syafi'i, amalan kami seperti ini. Padahal tidak benar. Amalan Syafi'i, mazhab Syafi'i bertentangan dengan apa yang mereka amalkan. Kalaupun benar mereka klaim ini mazhab Syafi'i, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sama saja, tetap mereka sudah melanggar nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena beliau telah berpesan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhhabku. Kalau hadis itu sahih, itulah madhhabku. Jadi siapa yang tidak mau mengikuti hadis yang sahih, tetap berpegang dengan suatu pendapat yang tidak jelas, apakah pendapat ini berdasarkan hadis atau suatu ayat Al-Quran, atau dia hanya berpendapat dengan hadis-hadis yang dhaif, berpegang dengan hadis-hadis yang palsu, lalu dia beralasan ini mazhab Syafi'i, hakikatnya dia tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah berpesan, kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku. Demikian pula para imam, imam mazhab seluruhnya telah berpesan, la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Janganlah kalian mengambil pendapat-pendapat kami kecuali yang sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab imam-imam ini menyadari mereka itu manusia yang mungkin benar mungkin salah. Maka kalau sudah jelas salah, jangan kita ikuti kalau dia bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bab ini mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, menghormati para pembawa kebenaran dengan mengikuti ajaran yang benar tanpa membeda-bedakan siapa yang membawa kebenaran tersebut, apakah dia berasal dari kelompok kita, apakah dia guru kita atau bukan. Tetapi kita mengikuti kebenaran bukan karena orangnya, tetapi karena kebenaran yang dia bawa. Siapapun dia, siapapun yang datang kepada kita dengan membawa kebenaran, dengan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, kita ikuti. Dan siapapun dia, walaupun guru kita, walaupun kelompok kita, organisasi kita, kalau jelas-jelas menyelisihi kebenaran, menyelisihi jalan as-salafus salih, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaf, kita tinggalkan. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Jangan sampai mengikuti perangai jahiliyah sehingga membuat mereka tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pembahasan materi kajian sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang telah kita dengar. Dan sekarang insyaallah kita akan memasuki pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar kajian ini atau seputar syariat lainnya, ana persilakan antum untuk mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni 0853-5302-0304, 0853-5302-0304, atau bisa pula antum mengirimkan surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Habibullah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah yang membak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana kalau mau membeli mazhab salaf dari Darussalam Majenang? Barangkali maksudnya ini mau beli buku yang bermazhab salaf. Kalau di Majenang saya tidak tahu, tapi kalau mau sekali-sekali datanglah ke pondok kami. Insyaallah taala ada saudara kita Abu Adam yang menjual buku-buku bermazhab salaf. Baik. Atau mungkin bisa dipesan, nanti bisa diantarkan insyaallah taala. Bagaimana hukumnya membunuh laba-laba yang ada di dalam dan di luar rumah? Kalau tidak ada kebutuhan atau sesuatu yang mendesak untuk membunuhnya, maka tidak boleh. Saya tidak tahu kalau ada hadis yang memerintahkan untuk membunuh laba-laba. Yang pasti, kalau dia tidak mengganggu, tidak sepatutnya dibunuh. Kecuali kalau dia mengganggu dan perlu untuk dibunuh, maka tidak mengapa. Afwan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana hukum menikahi saudari sepupu anak dari kakak ibu? Soalnya ini terjadi di kampung ana. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, sebab sepupu itu bukan termasuk mahram. Boleh saling menikah. Boleh saling menikah. Kecuali sama orang tuanya tidak boleh. Yakni bibi kita, kalau kita seorang laki-laki tidak boleh menikahi bibi kita, yaitu adik dari bapak atau ibu kita. Kalau istri paman itu pun boleh, kalau misalkan sudah cerai atau ditinggal mati oleh paman. Dan sepupu itu boleh dinikahi. Oleh karenanya, antara sepupu ini, antara saudara-saudari sepupu, tidak boleh bergaul bebas layaknya kakak beradik. Ini tidak benar. Seperti yang kebanyakan terjadi, saling bersentuhan atau bahkan tinggal serumah, kemudian kadang naik motor bersama. Ini tidak boleh antara sepupu sebagaimana kakak beradik, karena mereka boleh menikah, tidak haram mereka menikah. Tapi Ustaz ngeruqyah orang kesurupan yang dibaca ayat apa saja, di sampingnya yang sakit atau di dalam, misalkan di dalam kamar sholat kita sendiri, boleh tidak? Dan beritahu ayat Ustaz yang dibaca, penting sekali Ustaz. Segera dijawab, terima kasih dari saudara Jan. Untuk meruqyah, sebetulnya seluruh ayat Al-Quran bisa dibaca. Wa nazzalu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran yang mana Al-Quran itu merupakan obat dan rahmat. Jadi seluruh ayat Al-Quran bisa dibacakan untuk si sakit. Namun terdapat ayat-ayat khusus yang sangat baik untuk kita baca, untuk selalu kita ulang-ulang, seperti ayat kursi. Demikian pula surat Al-Fatihah. Demikian pula kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau kita mau mengulang-ulang ayat-ayat ini saja, itu sudah cukup. Tapi kalau mau membaca seluruh ayat Al-Quran, maka tidak mengapa. Baik. Dan bacakan, terserah mau di samping si sakit atau dari depannya, apakah di dalam kamar atau di ruang tamu, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Hanya saja yang patut dihindari, adanya pelanggaran syariat, adanya kemaksiatan ketika kita meruqyah. Seperti apa? Tercampur bauran antara laki-laki dan wanita. Maka kalau kita meruqyah seorang wanita misalkan, jangan diizinkan masuk yang bukan mahramnya. Jangan pula kita berdua-duaan dengan wanita tersebut. Jangan pula menyentuhnya, tapi harus ditemani oleh mahramnya. Atau kita meruqyah laki-laki, jangan izinkan wanita-wanita untuk masuk. Demikian pula adanya gambar-gambar bernyawa di dalam rumah, ini harus dihilangkan ketika kita meruqyah, dan harus dihilangkan selamanya. Sebab ini pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita meruqyah mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, silakan dibaca surat apa saja, dan siapa saja bisa membaca, terutama dari kalangan orang-orang yang saleh, yang selalu menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Pak Ustaz, mau bertanya, bulan Syakban baik puasa Daud atau bagaimana? Tidak ada masalah, mau puasa Daud silahkan di bulan Syakban. Baik. Bagaimana hukumnya berulang tahun dan bagaimana hukumnya memperingati hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah kebid'ahan, menambah-nambah di dalam agama. Sebab agama sudah menetapkan yang kita, hari yang boleh kita peringati hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha dalam setiap tahunnya. Jangan ditambah dengan yang lainnya. Demikian pula ini adalah bentuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ustaz, tolong jelaskan tentang ayat innallaha 'alal arsy istawa atau ar-rahman 'alal arsy istawa. Allah yang penyayang beristiwa di atas arsy. Jelaskan oleh para ulama, makna istiwa di atas arsy yakni al-ulu wal irtifa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian yang paling tinggi dari seluruh makhluknya. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi posisinya, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Iya. Jadi istiwa itu artinya meninggi. Kalau ditanyakan bagaimana bentuk Allah meninggi, kalau ini yang dimaksud dari pertanyaan, maka ini pertanyaan yang salah. Sebab Allah tidak menjelaskan bagaimana bentuk istiwa-Nya. Bagi kita cukup meyakini Allah beristiwa sebagaimana kebesaran dan keagungannya yang tidak sama dengan istiwa-Nya makhluk di atas singgasananya. Tidak sama dengan istiwa-Nya seorang raja atau bersemayamnya seorang raja di atas kursi kebesarannya. Jelas tidak sama. Kita cukup meyakini Allah beristiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini wajib kita imani, sebab telah dikabarkan di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pelaku bid'ah yang mengatakan, kalau kebid'ahan dilakukan oleh banyak orang, berarti bid'ah hasanah. Seperti tahlil, maulid, isra miraj, dan lain-lain. Benar tidak? Ya jelas tidak benar. Ini pendalilan orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini sesuatu itu benar atau salah, maka mereka gantungkan kepada banyak atau sedikitnya pengikut suatu ajaran. Kalau banyak berarti benar, kalau sedikit yang mengikuti ajaran atau suatu majelis ta'lim berarti salah. Ini sudah kita bahas. Ini adalah perangai orang-orang jahiliyah dahulu yang membuat mereka tersesat. Persis seperti sebagian orang hari ini melakukan suatu kebid'ahan, sebenarnya hanya ikut-ikutan karena menganggap orang yang melakukannya banyak orang, jadi tidak mungkin salah. Ini tidak benar. Kebenaran itu disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada sedikit atau banyaknya yang mengikuti. Bahkan para nabi sekalipun ada yang berdakwah kepada kaumnya dan pengikutnya hanya sedikit sekali. Bahkan ada yang tidak mampu meraih pengikut satupun. Seperti yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam As-Sahihain, "Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana para nabi dibangkitkan bersama pengikutnya di hari kiamat, lalu aku melihat seorang nabi pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Ini subhanallah. Ini nabi. Nabi ini lebih daripada dai 1 juta umat atau dai besar, dai kondang. Ini nabi utusan Allah, Allah sendiri yang mengangkat dia sebagai seorang dai. Tapi yang mengikuti seruannya tidak lebih dari 10 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan. Ada lagi seorang nabi yang aku lihat bersama pengikutnya hanya 1 orang. Ada lagi yang hanya 2 orang. Ini nabi. Diutus kepada suatu kaum yang mengikutinya hanya 1 orang atau 2 orang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Dan aku lihat seorang nabi dan tidak ada pengikutnya seorang pun. Luar biasa. Mayoritas menolak dakwah nabi tersebut, bukan mayoritas, bahkan semuanya. Seluruh manusia menolak apa yang dikabarkan oleh seorang nabi yang pernah diutus pada suatu kaum. Jadi, alasan membenarkan kebid'ahan karena banyak yang mengikutinya, berarti dia bid'ah hasanah, adalah ciri pengikut-pengikut jahiliyah, bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah berkali-kali kita ingatkan bahasanya mayoritas umat berada dalam kesesatan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga firman Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana dia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Ini bukan orang-orang mayoritas, tapi orang-orang yang terasing, yang terkucilkan di masyarakat, dikarenakan dia mengikuti sunnah, tidak mau mengikuti kebid'ahan mereka. Ustaz, bukankah Al-Quran itu bid'ah? Barangkali yang dimaksudkan di sini pengumpulan Al-Quran ya. Itu bukan termasuk bid'ah, sebab itu hanyalah sarana di dalam beribadah. Untuk memudahkan kita beribadah, yaitu membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya serta mengamalkannya, maka para sahabat sepakat, ijma' para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf, padahal tadinya itu bertebaran di dalam kertas-kertas, dalam daun-daun atau alat-alat untuk penulisan yang lainnya, sehingga menyulitkan untuk dipelajari, terutama bagi generasi setelah sahabat yang semakin jauh dari Al-Quran. Maka sahabat kemudian sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini di satu sisi, dia hanya merupakan sarana. Kemudian di sisi lain, sahabat sudah ijma, sudah sepakat. Dan ijma itu merupakan dalil. Ijma merupakan dalil. Jadi, dia tetap berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dalalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menyatukan umatku atau membuat mereka bersepakat, membuat mereka ijma' di atas kesesatan. Baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan pengumpulan Al-Quran itu termasuk kebid'ahan. Iya. Saya bingung, ada NU Persis Muhammadiyah dan lain-lain, semua ngaku Salafiyah. Mana yang benar? Katanya NU paling benar karena mayoritas di Indonesia dan banyaknya ulama'nya. Ini sudah kita jawab ya. Pendalilan dengan mayoritas dan minoritas ini salah besar. Ini adalah sifat ahlul jahiliyah. Baik. Demikian pula orang yang mengklaim banyak ulama, itu belum tentu benar. Ulama menurut mereka, tetapi menurut syariat belum tentu dianggap sebagai ulama. Demikian pula yang mengklaim memiliki tokoh-tokoh, padahal tokoh-tokoh mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak perlu bingung, kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, maka kita akan selamat dari kebingungan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau bertanya, Anda biasa sholat duha tapi Anda ketiduran, itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa, sebab sholat duha bukan suatu kewajiban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda mau tanya, gimana hukumnya seorang abi yang bekerja sampingannya adalah tukang mabok, main kartu, juga main perempuan, dan dia mencari uang untuk biaya anaknya yang pondok, apakah anaknya mendapat dosa juga? Jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi tidak ada dosa bagi anaknya sedikit pun atau keluarganya sepanjang mereka tidak menyetujui perbuatan yang haram yang dia lakukan. Dari sisi apa bisnis MLM diharamkan? Dan sekarang lagi rame-ramenya ada bisnis MLM dengan memakai persepsi Islam, DBS atau DFI, dan yang terjun ke dalamnya dibilang dai-dai kondang di negara kita. Banyak sisi. Kenapa MLM itu, walaupun mereka mengklaim ini sesuai syariah seperti AhadNet dan yang semisalnya, seperti yang ditanyakan di sini, DBS atau DFI, ini hukumnya haram karena banyak sekali pelanggaran. Di antaranya adalah al-gharar, ketidakjelasan, spekulasi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari al-gharar, ketidakjelasan. Bagaimana bentuk ketidakjelasan yang ada dalam MLM? Yaitu ketika anggota belum mengetahui jelas apakah dia akan berhasil untuk mendapatkan anggota-anggota di bawahnya atau tidak. Apakah dengan sistem piramida berjaring, pokoknya yang namanya MLM, sistemnya harus seperti itu. Seorang yang masuk ke dalam bisnis ini, dia harus mencari anggota sebanyak-banyaknya, padahal belum jelas apakah dia akan mendapatkan anggota atau tidak. Mana tahu dia sudah pada tingkatan yang terakhir. Itu bisa saja. Kan begitu, ini masuk akal. Yang bersistem piramida atau berjaring, itu pasti akan sampai pada urutan yang terakhir. Sampai pada urutan yang terakhir. Mungkin kita contohkan di dalam suatu kelas, misalkan ada 30 orang, lalu ketua kelasnya sudah mengikuti MLM. Dia merekrut 5 orang. 5 orang merekrut 5 orang lagi. Sehingga pada akhirnya semuanya akan ikut, dan yang paling terakhir dia yang akan rugi. Nah, di sini ada ketidakjelasan. Kalau misalkan kita masuk MLM, belum ada kepastian apakah kita bisa merekrut orang di bawah kita Lalu orang di bawah kita, apakah bisa merekrut orang di bawahnya? Atau semuanya sudah tidak mau lagi mengikuti sistem MLM tersebut? Sehingga dalam sistem ini, yang menjadi kaya hanya orang-orang pada peringkat yang pertama. Yang budak, yang menjadi budak-budaknya adalah yang paling peringkat yang paling terakhir. Adapun peringkat-peringkat atas, mereka yang menjadi kaya raya. Dan yang paling terakhir yang bekerja keras untuk membuat orang-orang di atasnya menjadi kaya. Oleh karenanya, Al-Lajnah Da'imah, lembaga fatwa yang ada di Saudi Arabia, demikian pula Majma'ul Fiqh Al-Islami yang berkedudukan di Makkah, demikian pula para talabatul ilmi yang ada di Yordania, itu memfatwakan haramnya bisnis multi-level marketing ini. Adapun yang dibilang dai-dai kondang, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ini hakikatnya orang-orang yang dianggap sebagai dai, tapi sebenarnya orang-orang jahil. Sebenarnya orang-orang yang jahil. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan mereka, tetapi kita ikuti ulama yang hakiki, yang berdasarkan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hanya salah satu saja, ya. Hanya salah satu bentuk keharaman di dalam multi-level marketing. Masih ada yang lain. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana laki-laki punya teman seorang wanita. Dia kalau ketemu sama ana suka cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan ana suka melarang dan menolaknya untuk cipika-cipiki sama ana. Tapi dia berdalih sudah menganggap anak kakak sendiri, kata dia. Apakah anda tetap berdosa? Ustaz mohon nasihatnya. Tetap berdosa. Tidak benar kalau seorang tidak memiliki hubungan mahram lalu dia mengklaim sudah bagaikan saudara sendiri. Ini tidak benar. Ini hukumnya haram kalau kita melakukannya dan tidak berusaha dengan maksimal untuk menolaknya. Bagaimana menolaknya? Ya jangan, pertama jangan ketemu dia kalau bukan suatu urusan yang mendesak. Yang kedua, harus betul-betul menghindar. Dan tidak bisa diterima kalau kita mengatakan kita tidak mampu menghindar. Ini tidak benar. Jadi sama-sama berdosa, baik yang laki-laki maupun perempuannya. Jangan sampai cipika-cipiki. Berpegangan tangan saja, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram atau suami istri itu sudah diharamkan. Apalagi sampai yang lebih daripada ini. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan salat nisfu Sya'ban yang 10 rakaat itu Ustaz? Pendengar di paha urang. Ini tidak benar. Ini kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk bid'ah di dalam agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Fathul di Cilacap mau tanya Pak Ustaz, apakah berdosa jika membunuh semut yang mengganggu dan yang tidak? Jelas berdosa karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh semut kecuali yang memang mengganggu. Dan kalau satu yang mengganggu, jangan dibunuh teman-temannya. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Memanjangkan kuku tidak boleh karena menyelisihi fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Khamsun minal fitrah." Ada lima perkara termasuk fitrah. Al-khitan wal istihdad wa taqlimul adfar wa naful ibti wa qasfus syarib. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, yang kelima memotong kumis. Jadi siapa yang memanjangkan kukunya, dia menyelisihi fitrah. Fitrah dia sebagai manusia. Dan dia menyerupai binatang. Ini tidak boleh dalam Islam menyerupai binatang. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya apakah diperbolehkan puasa weton atau hari lahir? Puasa 1 tahun atau 2 tahun penuh, puasa muti, puasa 40 hari, puasa ngerawat, atau makan tiul atau singkong. Soalnya di kampung ana banyak yang melakukan dan ada salah satunya yang melakukannya adalah seorang kiai, Saiful Alam Cipari. Seluruh puasa yang ditanyakan di sini adalah puasa yang bid'ah, yang diajarkan oleh syaitan kepada mereka. Adapun yang dikatakan kiai di sini, dia bukan kiai tapi dukun. Jadi ini harus hati-hati. Tidak semua orang yang dianggap ulama, dianggap kiai, dianggap dai kondang benar-benar mengikuti kebenaran, mengikuti ajaran yang benar. Ini semua bentuk puasa yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran wa Sunnah. Afwan Ustaz, bolehkah bagi laki-laki safar pada hari Jumat yang mana mereka meninggalkan salat Jumat? Tolong jawab sekarang, soalnya lusa mau safar untuk mengikuti daurah nasional di Yogyakarta. Tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam syariat baik bagi laki-laki dan wanita untuk melakukan safar pada hari Jumat. Baik, tidak ada masalah safar di hari Jumat, tidak ada larangan dalam syariat, dan boleh bagi mereka untuk meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Dan ini kemudahan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam safar. Karena sudah dimaklumi, safar itu adalah qit'atun minal adab, bagaikan bagian dari adab, di mana seseorang dalam safar mendapati berbagai macam kesukaran-kesukaran. Sehingga Allah memberikan keringanan-keringanan di antaranya dalam sholat. Dan Nabi SAW telah mencontohkan, beliau ketika dalam safar, beliau melakukan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Berdoa sambil mengangkat kedua tangan itu ada sunnahnya atau tidak? Hukumnya sunnah. Mengangkat tangan atau berdoa sambil mengangkat tangan adalah sunnah. Dan ini hukum asal di dalam berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Salman, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatayn." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah malu dari seorang yang mengangkat tangannya kepadanya, yaitu ketika dia berdoa, lalu dia mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Hadis menunjukkan sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Hanya saja, hadis ini umum. Untuk diamalkan pada keadaan-keadaan khusus, dibutuhkan dalil. Yaitu apabila diamalkan secara terus-menerus dalam keadaan khusus, dibutuhkan dalil tersendiri. Contohnya, berdoa sehabis sholat 5 waktu. Boleh kita mengangkat tangan berdasarkan dalil ini. Hanya karena dalilnya ini umum, tidak boleh kita melakukannya terus-menerus. Sebab kalau kita melakukannya terus-menerus, seakan-akan ada dalil khususnya di situ. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali dari Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam doa setelah sholat 5 waktu. Maka boleh sekali-sekali kita mengangkat tangan berdasarkan dalil yang umum, tapi jangan dilakukan terus-menerus seakan-akan itu adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian. Bolehkah mengelap air sesudah wudu? Boleh saja. Berdasarkan riwayat yang sahih dari salah seorang istri Nabi, yaitu Maimunah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu, dia membawakan sapu tangan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan beliau mengusap air di tubuhnya dengan tangannya. Dari hadis ini terdapat 2 pelajaran. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelap air dengan tangannya. Yang kedua, seperti yang dikatakan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ada kemungkinan itu sudah merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau berwudu beliau akan mengelapnya sehingga Maimunah datang membawa sapu tangan. Jadi kemungkinan itu sudah memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak dilarang. Bagaimana cara wudu yang benar? Apakah tangan, wajah, kaki cukup dibasuh atau disiram air saja, atau harus disiram air sambil digosok-gosok pakai tangan? Ada pertanyaan yang serupa, bagaimana cara wudu yang benar? Apakah wajah, kaki, tangan itu cukup dibasuh dengan air saja atau harus sambil gosok-gosok dengan tangan? Digosok-gosok dengan tangan agar lebih dapat membersihkan. Digosok dengan tangan agar lebih dapat membersihkan, dan ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lebih jelasnya tentang tata cara berwudu, karena ada pertanyaan yang serupa menanyakan tentang tata cara berwudu. Akan kita bacakan satu hadis, yaitu hadis yang paling lengkap dalam menjelaskan tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Bukhari dan Muslim dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in. Bahwasanya dia melihat Utsman meminta air wudu. Fa afraga 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marrat. Lalu beliau menyiramkan kedua tangannya dan mencucinya sebanyak 3 kali. Ini yang pertama. Beliau cuci dua tangannya sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya dalam air wudu. Summa tamadmada wastansyaka wastanfara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, lalu melepaskannya kembali. Dan ini dilakukan dari satu cidukan. Yakni satu cidukan, sebagian air masuk ke mulut dan sebagian air dihirup ke hidung. Ini yang disunnahkan. Summa ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Perhatikan, beliau mencuci wajahnya dengan tangannya. Berarti tangannya digunakan untuk membasuh atau menggosok wajahnya. Jadi bukan sekedar air disiramkan begitu saja. Karena dikhawatirkan kalau sekedar disiramkan tidak akan merata ke seluruh anggota tubuh. Harus dipastikan dengan digosok atau dibasuh dengan tangan. Wa yadaihi ila al-mirfaqain thalathan. Lalu beliau mencuci 2 tangannya sampai ke 2 siku sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Mengusap ya, bukan dicuci, tapi diusap. Yani tangan dibasahkan tanpa membawa air. Jadi tangan cukup dibasahkan lalu diusap ke kepala. Tsumma ghasala kulla rijlin thalathan. Lalu beliau mencuci setiap kaki sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadha. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadha tsumma shalla rak'atayn la yuhaddisu fihi nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, yakni seperti wudu yang diajarkan oleh Utsman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat 2 rakaat, itu salat sunnah wudu dengan salat yang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah ringkas tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik walhamdulillahirabbil alamin.